Kembali kita melanjutkan kajian kita yang membahas risalah qawaidu salafiyah wa nasaihu tawjihiyah lil khuruj min fitanil hizbiyah. Dan pada pertemuan kita yang ketiga, kita memasuki kaidah yang keenam. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, al-qa'idatu sadisa, kaidah yang keenam, wa hiya qa'idatun aydan muhimmatun, dan ini juga merupakan kaidah yang penting di antara sekian kaidah-kaidah yang mengokohkan seseorang untuk berjalan di atas al-manhajus salafi. الفتن إذا أقبلت خاض فيها جميع الناس تخرصا. Fitnah-fitnah itu apabila muncul, maka semua manusia berbicara. تخرصا, mereka berbicara dengan menduga-duga, bukan dengan ilmu. Dan ini sudah menjadi kebiasaan manusia secara umum, sebab mereka membahas sesuatu tidak berdasarkan faedah-faedah yang dibangun di atasnya Islam ini, tidak dibangun di atas Alkitab dan di atas Sunnah, di atas pemahaman para sahabat, di atas manhaj para ulama rabbaniyin. Namun mereka membahas sesuatu berdasarkan akal-akal mereka, perasaan mereka, yang tidak dibangun di atas ilmu. Walam ya'rifha illa al-ulama, dan tidak ada yang mengetahuinya, mengetahui tentang fitnah itu kecuali para ulama. Fa idza adbarat 'arafaha jami'un nas li nata'ijiha as-sayyi'ah. Namun apabila fitnah itu telah berlalu, maka diketahui oleh seluruh manusia, disebabkan karena dampaknya yang sangat buruk. Apa yang beliau sebutkan ini berasal dari perkataan salah seorang imam di antara imam-imam ahli sunnah wal jamaah, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, al-fitnatu idha aqbalat arafah kullu alim, wa idha adbarat arafaha kullu jahil. Fitnah itu ketika muncul, yang mengetahuinya adalah ulama. Namun ketika fitnah itu telah berlalu, orang-orang jahil pun sadar ternyata itu adalah fitnah. Maka oleh karena itu, ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah, merupakan suatu adab di dalam agama kita yang merupakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika muncul satu nazilah, satu permasalahan, satu kejadian, maka jangan dibiarkan semua manusia berbicara. Yang wajib bagi seorang muslim adalah merujuk kepada ahlinya, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaknya kalian bertanya kepada al-ulama apabila kalian tidak mengetahui. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang kaidah adabiyah dalam surah An-Nisa, wa idza ja'ahum amru min al-amni aw al-khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka satu urusan yang mendatangkan rasa aman atau yang mendatangkan rasa takut, kalau diserahkan kepada manusia, mereka tidak memiliki pertimbangan maslahat dan mafsadah. Adza'u bih. Mereka begitu mudahnya langsung menyebarkan. Kalau seandainya mereka mengembalikan hal itu kepada Rasul dan kepada ulil amri, para ulama, maka akan diketahui siapa mereka yang mampu beristimbat, mencari solusi, memberi jawaban yang tepat dalam setiap permasalahan yang terjadi. Tidak dikembalikan kepada seluruh manusia, tidak dikembalikan kepada setiap yang punya akal untuk berbicara, namun dikembalikan kepada al-ulama, ulama kibar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Ibn Hibban dari hadis Ibn Abbas, al-barakatu ma'a akabirikum, berkah itu bersama orang-orang besar, ulama besar di antara kalian. Oleh karena itu yang wajib bagi setiap muslim ketika timbul satu kejadian, timbul satu permasalahan, muncul satu fitnah, yang wajib adalah memohon bimbingan para ulama. Sebagai salah satu misal, sekarang ini muncul sebuah kelompok yang mengatasnamakan diri mereka sebagai orang-orang yang menegakkan Islam, menegakkan jihad fi sabilillah, yang disebut ISIS atau singkatan dalam bahasa Arabnya Daesh. Dan sekarang ini mereka menyebut diri mereka Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah, yang dipimpin oleh seorang yang majhul bernama Abu Bakar Al-Baghdadi. Tidak diketahui di mana dia pernah belajar, pernahkah dia duduk di hadapan para ulama, apa kapasitas ilmunya, sampai di mana dia memahami Al-Kitab was-Sunnah. Tidak dikenal sama sekali. Dan kalau muncul kelompok ini, semua manusia berbicara, yang muslim, yang kafir, semuanya berbicara. Dari kalangan muslimin pun berbeda-beda cara mereka menyikapi kelompok ini, antara yang mendukung dan yang kontra. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa inilah kelompok yang sebenarnya. Mereka ini orang-orang yang berjihad, mereka menegakkan syariat Islam. Buktinya, lihat apa yang mereka tampilkan, yang disebarkan melalui video-video, melalui YouTube dan yang semisalnya. Mereka menegakkan syariat Islam, menegakkan hukum qisas, memotong tangan seorang pencuri, mewajibkan hijab bagi para wanita, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka melihat bahwa inilah yang kita nanti selama ini, inilah khilafah Islamiyah, sehingga mereka menganjurkan kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada untuk membaiat. Sebagian lagi mengatakan bahwa ini adalah hal-hal yang menyesatkan, dan mereka pun yang mengatakan bahwa kelompok ini sesat bermacam-macam. Mungkin karena tidak sejalan dengan pemikirannya, tidak sejalan dengan kelompoknya. Karena di kalangan Khawarij pun di antara mereka saling mengafirkan satu dengan yang lain, seperti halnya Jabhatun Nusrah, Front An-Nusrah, yang berafiliasi kepada Al-Qa'idah Ayman Al-Zawahiri, yang ini kontra dengan kelompok ISIS atau Khilafah Islamiyah. Bahkan di antara mereka saling mengafirkan, saling memurtadkan. apabila bertemu dalam satu front pertempuran, mereka saling bertempur, saling bunuh membunuh di antara mereka. Wallahul musta'an. Sama-sama kelompok khawarij, saling mengafirkan satu dengan yang lain. Dan ini merupakan kebiasaan ahlul ahwa. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam Minhajus Sunnatin Nabawiyah menerangkan ciri-ciri ahlul batil, ahlul ahwa. Kata beliau, wal khawarij tukaffiru ahlal jama'ah وكذلك المعتزلة يكفرون من خالفهم وكذلك الرافضة ومن لم يكفر فسق وكذلك أكثر أهل الأهواء يتبعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. Dan kelompok khawarij mereka mengafirkan ahlul jamaah. Kalau ahlus sunnah saja dikafirkan, apalagi yang lainnya. Demikian pula Mu'tazilah mengafirkan orang menyelisih mereka. Demikian pula Rafidah, yang mereka tidak kafirkan maka mereka memfasikkannya. Dan demikian pula mayoritas ahlul ahwa, ketika mereka memunculkan satu pemikiran bid'ah maka mereka mengafirkan siapa saja yang menyelisih pemikiran itu. Lalu kata beliau, wa amma ahlus sunnah wal jamaah fayattabi'una al-haqqa min rabbihim alladhi ja'a bihi ar-rasul wa la yukaffiruna man khalafahum fihi bal hum a'lamu bil haqqi wa arhamu bil khalq. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengikuti kebenaran yang datang dari Allah azza wajalla yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak mengafirkan orang-orang menyelisih mereka, tidak mengafirkan. Kita mengatakan khawarij itu sesat, namun kita tidak mengafirkan khawarij meskipun ada khilaf dalam para ulama. Kita mengatakan Mu'tazilah itu sesat, namun kita tidak mengafirkan Mu'tazilah. Kata Syekh Mughbir rahimahullah ta'ala, Syekh Mughbir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la nukaffiru katiran minal hizbiyin. Kita tidak mengafirkan sekian banyak dari hizbiyun. Mereka sesat, mereka menyimpang. Tapi untuk mengafirkan, maka harus terpenuhi syarat-syarat. Secara umum, ahlu sunnah memiliki kawaid-kawaid. Ahlu sunnah mengatakan, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Ini takfir secara am, karena menyelisihi usul dari usul ahlu sunnah wal jamaah. Sebab ahlu sunnah wal jamaah berada di antara pemikiran murji'ah dan khawarij. Mereka bukanlah murji'ah yang tidak mengafirkan segala sesuatu. Namun ahlus sunnah memiliki prinsip, kapan seorang itu dikatakan kafir keluar dari Islam, ada usul, ada prinsip-prinsipnya, memenuhi persyaratan dan tidak ada lagi pencegahnya. Oleh karena itu ma'asyar ikhwan rahimakumullah, al-khawarij saling mengafirkan di antara mereka. Maka ini fitnah. Ketika dikembalikan kepada manusia secara umum, maka mereka memberi kesimpulan yang berbeda-beda. Namun dikembalikan kepada ulama, dikembalikan kepada ulama, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, solusi yang terbaik. Jangan seseorang menganggap benarnya sesuatu ketika dia kagum hanya sekedar melihat penampilan secara zahir. Masya Allah, mereka menegakkan jihad fi sabilillah, mereka menegakkan syariat Islam, mereka mengamalkan sunnah secara zahir, memelihara jenggot, memakai jubah dan seterusnya. Itu tidak cukup, ma'asyiral ikhwah. Namun seorang harus melihat kepada prinsip-prinsip dari pemahaman mereka. khusus kaum khawarij yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati fi akhir zaman qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam yaquluna min qawli khairil bariyah yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah la yujawizu imanuhum hanajirahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul di akhir zaman ini satu kaum hudatsaul asnan, orang-orang yang berusia remaja, anak-anak muda. Hati-hati dengan anak-anak muda yang tidak terarah, tidak terbimbing dengan bimbingan para ulama. Ini rentan dengan penyimpangan dan kesesatan. Akan muncul pada akhir zaman satu kaum, usia mereka hudatsa, para remaja. Kata Sindi rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, kata beliau, fa inna hadatsa sinni mahallun lil fasadi ghaliban. Usia remaja itu tempatnya kerusakan, biasanya demikian. Usia remaja yang tidak terbimbing, tidak terarahkan, ini bisa menjadi penyebab kesesatan. Oleh karena itu para remaja wajib diarahkan, diingatkan bahwa mereka memiliki ulama yang membimbing, yang mengarahkan mereka kepada al-haq, yang menuntun mereka agar selamat dari fitnah. Karena yang mengetahui fitnah itu ulama, bukan setiap orang yang memiliki lisan. Apabila dikembalikan pada setiap orang yang memiliki lisan sekarang ini, masya Allah, bertebaran fitnah dengan adanya media sosial, adanya Facebook, adanya Twitter, apalagi BBM, WhatsApp dan yang lain sebagainya. Semua orang seakan-akan menjadi ulama, semua orang jadi komentator, segala hal dikomentari. Ada sedikit saja yang terbetik di kepalanya, sudah langsung disalurkan melalui tulisan. Menurut saya begini, menurut saya demikian. Sangat mudah berkomentar. Dia tidak sadar, ternyata dengan komentar itu dapat membinasakan dia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhati Allah azza wa jalla la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Seorang hamba terkadang mengucapkan sebuah kalimat, ternyata kalimat itu mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dia tidak menyangka dengan kalimat itu dia dilemparkan ke dalam jahannam. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di masa-masa fitnah ini. Jaga lisan dan jaga tulisan. Tulisan menduduki kedudukan lisan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, man yadhman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu jannah. Barang siapa yang bisa memberi jaminan untukku, dia menjaga apa yang ada di antara dua lahyanya, yakni menjaga lisannya dan menjaga apa yang ada di antara dua kakinya, menjaga kemaluannya, aku akan menjamin dia mendapatkan al-jannah. Menjaga lisan, tidak berbicara kecuali dengan hak, tidak menyampaikan sesuatu kecuali di atas ilmu, di atas hujjah. Di masa-masa fitnah seperti ini, ma'asyar ukhwah rahimakumullah, kadang-kadang seorang muslim tidak menyangka kalau ternyata dia berbicara dengan sesuatu tanpa hujjah, tanpa ilmu yang menyebabkan dia menyimpang. Tanpa terasa dia berkomentar, ternyata dia mencerca para ulama, menjauhkan kaum muslimin dari bimbingan para ulama. Tidak terasa, ternyata dia membuat orang lain menyimpang. Fadallu wa adallu, yang menyebabkan mereka sesat dan menyesatkan yang lain. Dan ini musibah akibat dari tidak mengembalikan urusan itu kepada ulama. Al-ulama ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ketika awal kali muncul fitnah, mereka telah mengetahui. Mereka telah mengetahui. Dengan apa mereka mengetahui? Para ulama itu bukan orang yang mengerti ilmu ghaib. Namun mereka mengetahuinya dengan hujjah, dengan ilmu, bahwa fulan ini sesat, fulan ini menyimpang. Pada saat kita membahas ilmu mustalahul hadis, ya, para ulama menerangkan bahwa ilmu al-hadis, ilmu al-jarh wa ta'dil, ini seperti bagi orang awam menganggap itu sebagai ilmu dukun, menganggap itu sebagai ilmu perdukunan. Seakan-akan demikian. Karena para ulama ketika mereka ditanya tentang sebuah hadis, mereka menjawab. Yang orang yang tidak memiliki ilmu tersebut merasa heran, dari mana jawaban seperti ini. Tatkala ditanya tentang sebuah hadis, bagaimana pendapat tentang hadis ini? Oh, hadis ini palsu. Oh, hadis ini tidak ada asalnya. Nah, tatkala mereka ditanya, dari mana? Apa alasannya? Apa hujahmu? Kadang-kadang ulama dalam sisi seperti itu, dalam keadaan seperti itu, tidak mampu menyampaikan hujahnya. Tapi dia yakin bahwa hadis itu palsu. Kenapa demikian? Mumarasah. Seorang syarafi yang punya keahlian untuk membedakan antara uang asli dengan uang palsu. Sekedar dia melihat, oh ini palsu, ini palsu. Nah, kadang-kadang dia mampu mendatangkan alasannya, kadang-kadang sulit. Kenapa? Mumarasah, khibrah, pengalaman. Dari pengalaman dia melihat, ini gak mungkin yang seperti ini uang asli. Berdasarkan pengalaman mereka. Demikian pula para ulama, dengan khibrah, mumarasah yang mereka miliki, mereka mampu menghukumi sesuatu meskipun kadang-kadang sulit untuk mendatangkan alasannya. Namun dia akan mengatakan, kamu datangi orang yang seperti saya ilmunya, dari kalangan ulama hadis, tanyakan hadis-hadis ini kepada dia. Dan ini pernah dilakukan. Sekelompok orang bertanya tentang beberapa hadis kepada Abu Hatim Ar-Razi. Maka Abu Hatim menjawab, hadis ini tidak ada asalnya, hadis ini palsu, hadis ini demikian. Dan beliau tidak mampu mendatangkan alasan. Kata beliau, datangi orang seperti aku. Mereka datang kepada Abu Zur'ah Ar-Razi, maka mereka mendapatkan jawaban persis seperti yang dijawab oleh Abu Hatim Ar-Razi. Maka ini ilmu ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, yang mengetahuinya adalah alladzina yumarisuna hadzal fann, orang-orang yang menekuni ilmu tersebut. Maka demikian pula al-ulama al-rabbaniyun al-akabir, yang berpengalaman dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang melanda setiap zaman, sehingga ketika muncul fitnah itu mereka sudah mengetahui, nah ini fitnah, ini kesesatan, hati-hati, jauhi pemikiran ini, jauhi hal ini, ini adalah penyimpangan. Yang orang-orang yang tidak berilmu, mereka bertanya-tanya, ada apa sih? Kok kita disuruh menjauhi? Kok si alim ini mentahdir? Kenapa demikian? Karena tidak sampai kepadanya ilmunya. orang yang seperti ini kalau tidak sabaran jadi komentator juga. Oh, ulama itu keras, tidak seperti ulama yang lain. Kalau alim fulan, alim fulan, alim fulan, alim fulan, ini adem-adem saja, biasa saja. Kenapa kok alim fulan ini? Mentahdir, memperingatkan. Oh, ini mutasyaddid. Akhirnya muncul kesimpulan dari akalnya sendiri. Tidak dibangun di atas hujjah, tidak dibangun di atas dalil. Sehingga orang yang mengikuti alim tersebut disebabkan karena mereka mengetahui keilmuannya, mereka mengerti pengalaman alim ini dalam hal fitnah. Orang-orang tidak mengerti mengatakan, wah, ini hada khuruj anil haq. Oh, ini keluar dari kebenaran, keluar dari al-haq. Ini tidak mengikuti kebenaran. Masya Allah. Sebagian lagi mengatakan, wah, ini taklid. Taklid. Dan itu yang mereka tuduhkan. Orang-orang yang benci kepada Al-Allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, ketika ucapan beliau diikuti berdasarkan khibrah, berdasarkan marasah, ya, beliau berpuluh-puluh tahun bersama dengan dakwah ini. Beliau barakallahu fikum ketika berbicara tentang penyimpangan, beliau berbicara tentang penyimpangan harus dengan bukti. Berbicara tentang satu kelompok, beliau tidak mau berbicara dari sesuatu yang kosong. Harus dengan bukti, melalui kitab atau melalui kasetnya. Ini Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Beliau bercerita ketika hendak membantah Sufiyah. Ketika beliau hendak membantah Sufiyah, beliau kan harus mencari rujukannya, kitab-kitabnya. Beliau berkeliling mencari maktabah, perpustakaan-perpustakaan atau toko-toko buku yang ada di Arab Saudi. Beliau tidak mendapatkan, karena memang di sana tidak ada, tidak menyebar kelompok Sufiyah. Kitab-kitab mereka tidak laku di pasaran. Alhamdulillah, Arab Saudi biladul tauhid. Hanya saja diherankan menyebarnya pemikiran-pemikiran meskipun bukan dari Sufiyah, tapi dari pemikiran Khawarij. Ini sangat disesalkan, menyebarnya kitab-kitab Sayyid Qutb dan yang semisalnya di Arab Saudi, yang itu tidak berjalan di atas manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Walhasil, kata beliau, saya mencari bertahun-tahun di Arab Saudi, tidak dapat. Nah, sampai ketika beliau berkesempatan untuk berangkat ke Sudan, berangkat ke Sudan. Ketika tiba di Sudan, ya, kesempatan sambil berdakwah mencari buku-buku yang beliau inginkan untuk membantah kaum Sufiyah. Ini Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Ketika membantah sesuatu harus disertai dengan hujjah, dalil. Mereka-mereka yang membela Sayyid Qutb berusaha membela bahwa yang membantah Sayyid Qutb itu keras, membawa perkataan Sayyid Qutb bukan pada tempatnya. Semestinya kita mengarahkan ucapan Sayyid Qutb yang global dibawa kepada perkataan Sayyid Qutb yang lainnya. Hamlul mujmal alal mufassal, seperti yang dikatakan oleh Abu Hasan al-Ma'ribi. Nah, sampai sekarang mereka tidak mampu membantah Syekh Rabi dengan hujjah. Tidak mampu sama sekali. Kenapa? Karena mereka berbicara dengan dalil, dengan hujjah wal burhan, bukan dengan perasaan. Kalau dengan perasaan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita tidak akan berjalan di atas ad-din. Kita tidak akan lurus berjalan di atas al-manhajus salafi. Kalau berbicara dengan akal, berbicara dengan perasaan, atifiyah. Oh, masa si fulan ini ditahdir, Masa fulan menyimpang? Baiknya dia sama anak. Hampir setiap hari anak diundang ke rumahnya makan siang. Apa urusannya? Masya Allah pelajarannya bagus-bagus. Masya Allah kalau dia mengisi selalu pakai dalil. Ulama ini berbicara tentang satu sisi, dia berbicara tentang sisi yang lain. Kurang apa Syekh Jibrin yang dianggap termasuk di antara ulama kibar ketika itu, ternyata membela ikhwanul muslimin, membela Sayyid Qutb, membela Hasan al-Banna. Sehingga Syekh Ahmad al-Najmi rahimahullah mengatakan, ikhwani, ikhwani, ikhwani Jibril, ikhwani, ikhwani, ikhwani. Nah, yang kalau dikembalikan kepada mereka yang menilai seseorang berdasarkan perasaan, bukan dengan ilmu, maka yang selalu dikedepankan itu rasa kasihannya. Masa sih, masa sih, masa fulan menyimpang, masa fulan demikian. Lihat dulu, para ulama itu berbicara tentang si fulan, tentang si allan, dengan hujah apa tidak. Nah, apalagi kalau mereka dikenal sebagai orang-orang yang mutakhassisun. Nah, pada faedah sebelumnya sempat kita pelajari bahwa ulama yatamayazun, masing-masing punya kelebihan, masing-masing memiliki keistimewaan. Di antara ulama ada yang khusus dalam membahas tentang firqah-firqah, dia mendalami hal tersebut, membaca kitab-kitab dari kelompok-kelompok tersebut untuk dibantah tentunya. Nah, orang seperti ini lebih paham, lebih mengerti daripada yang tidak berbicara tentang al-jar wa ta'dil dan penyimpangan dari kelompok-kelompok tersebut. Sehingga mengikuti perkataan mereka, seorang alim yang mengerti tentang penyimpangan kelompok-kelompok hizbiyah dan yang semisalnya, mengikuti perkataan mereka, mengikuti arahan mereka, bimbingan mereka, itu bukan taklid. Bukan taklid. Akan tetapi min babi qabuli khabari thiqah. Ini termasuk dalam bab menerima berita dari seorang yang thiqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik membawa berita, maka teliti. Kalau itu fasik, kata para ulama, berarti kalau ada seorang yang fiqah membawa berita, maka asal hukumnya diterima. Dan perkataan ulama al-jarh wa ta'dil ini termasuk babul khabar, qabul khabar fiqah, menerima berita yang datang dari orang-orang yang thiqah, yang terpercaya. Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin udulu. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, menghukumi sebuah hadis bahwa hadis itu sahih dibangun di atas hukum-hukum para ulama yang menilai setiap perawi, itu bukan taklid. Kalau dikatakan itu taklid, sudah tidak satu pun yang akan selamat dari taklid, dan semuanya muqallidun, semuanya muqallid. Mungkin ada yang masih bingung, apa itu taklid Ustaz? Taklid itu maksudnya, taklid mengikuti perkataan seseorang yang ucapannya bukan hujjah. Ittiba'u man laysa qawluhu hujjah. Mengikuti ucapan seorang yang perkataan bukan hujjah. Nah, perkataan fulan, Alan, Sulaiman, Ahmad dan seterusnya, bukan hujjah. Yang hujjah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dan sabda Rasulullah, itu yang hujjah. Mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, itulah hujjah. Nah, adapun selain Allah dan Rasulnya, ucapannya bukan hujjah. Iya, betul. Sampai di sini betul. Namun ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mengikuti perkataan seorang alim atau ulama, al-jarh wa ta'dil, yang diakui oleh para ulama ilmu mereka dalam al-jarh wa ta'dil, tatkala mereka menghukumi sesuatu, menghukumi si fulan, si allan, fulan thiqah, fulan kadzab dan seterusnya, lalu kita mengikutinya bukan karena taklid, namun karena kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Apabila datang kepada kalian seorang fasik, teliti. Namun kalau seorang yang adil, terima. Dan ini perkataan para ulama ahli sunnah wal jamaah seluruhnya. Oleh karena itu tidak satu pun ulama mengatakan bahwa meyakini kesahihan sebuah hadis karena dibangun di atas hukum para ulama bahwa si fulan thiqah, si fulan ini terpercaya, hafidz dan seterusnya, mereka itu bukan taklid. Kalau itu taklid, semuanya mukhallid. Satu contoh saja. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis Umar bin Al-Khattab. Kita meyakini kesahihan hadis ini? Jawabannya iya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, tidak diragukan kesahihannya. Kenapa Anda menghukumi hadis itu sahih? Ya karena di antara syarat hadis sahih, perawi-perawinya thiqah. Dari mana Anda menilai bahwa si fulan itu thiqah sedangkan Anda tidak bertemu dengannya? Ya dengan hukum para ulama. Ulama yang mengatakan bahwa Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini thiqah, Muhammad ibn Ibrahim Ad-Daimi ini thiqah, Al-Qamah ini thiqah, Umar ibn Al-Khattab dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berdasarkan hukum para ulama bahwa mereka ini thiqah, kita mengatakan hadis ini sahih, sanad bersambung, tidak nampak syudzudz dan tidak nampak penyakit hadis, maka hadis ini sahih. Nah, dibangun di atas penilaian para ulama dan ilmu al-jarh wa ta'dil dari dulu sampai sekarang masih berlaku. Sampai sekarang masih berlaku. Masih saja kaum muslimin bersandar kepada ulama dalam menilai kelompok-kelompok, baik secara kelompok atau secara orang per orang. Para ulama yang menghukumi bahwa fulan sufi, fulan ini menyebarkan pemikiran wahdatul wujud, fulan mubtadi', fulan hizbi dan seterusnya, para ulama yang menghukumi. Dan sekali lagi ini bukan taklid. Disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam A'lam al-Muwaqqi'in, ketika menerangkan tentang mengikuti keterangan dari para ulama dalam menilai seseorang atau mempersaksikan seseorang, kata beliau, ketika beliau membantah mereka yang mengatakan bahwa kalian ini ahlus sunnah muqallid kepada ulama'ul hadis, karena kalian menerima riwayat-riwayat mereka, hukum-hukum mereka kalian terima, berarti kalian ini taklid. Nah, kata beliau, anna hadzal ladzi sammaitumuh taqlidan huwa ittiba'u amrillahi wa rasulihi. Bahwa apa yang kalian namakan ini sebagai taklid, pada hakikatnya itu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Mengikuti perintah Allah dan Rasul itu bukan taklid. Walau kana hadza taqlidan lakana kullu 'alimin 'ala wajhi al-ardi ba'da sahabati mukhallidan. Kalau seandainya menerima hukum para ulama itu taklid, berarti setiap alim yang ada di muka bumi ini setelah para sahabat mukallid semua. Kalau sahabat kan mereka langsung mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sahabat, siapa mereka ikut? Mereka tidak bertemu Rasulullah alaihi wasallam. Berarti mukallid semua. Bal kana sahabatul ladzina akhadhu an nadharaihim muqallidin. Bahkan para sahabat pun yang mereka mengambil ilmu dari para sahabat yang lain, berarti mereka juga mukallid semua. Wa mithlu hadzal istidlal la yasduru illa min musyaghibin aw mulabbis yaqsidu libsal haqqi bil batil. Dan pendalilan seperti ini tidak muncul kecuali dari orang yang sengaja membuat keonaran, sengaja membuat talbis, mencampur adukan antara hak dan yang batil, mengaburkan kebenaran. Ini kesimpulan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Lalu kata beliau, wa idza ja'ala Allah subhanahu khabar as-sadiq hujjah wa shahadat al-'adl lam yakun muttabi' al-hujjah muqallidan wa idza qila innahu muqallidun lil-hujjah fa hayya hala bi hadha at-taqlid wa ahlihi wa hal nudannu illa hawlahu. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan berita seorang yang jujur sebagai hujjah dan persaksian seorang yang adil, lalu dikatakan bahwa dia tidak mengikuti hujjah, dia dianggap sebagai mukallid, dan dikatakan kepadanya bahwa dia bertaklid kepada hujjah, maka kata beliau, hayyala, berarti selamat tentang terhadap taklid ini. Ya biarlah kita dikatakan mukallid, ini taklid yang benar, taklid kepada ahlinya. Dan inilah yang sering kami sampaikan, bahwa menerima hukum dari seorang alim, dari seorang alim benar-benar diakui keilmuannya, yang mengetahui ulama adalah ulama, yang mengetahui seorang memiliki keutamaan adalah seorang yang memiliki keutamaan yang sama, yang menilai fulan ini alim dalam al-jarh wa ta'dil adalah ulama al-jarh wa ta'dil, mereka yang menilai. Lalu kemudian kita mengikutinya min babi qabuli khabar ihtifah, karena kita diperintahkan untuk menerima berita dari seorang yang thiqah. Nah, Ibn Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam beliau mengatakan, wa kadzalika inna man yuharrimu ittiba'a man duna nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi dalil wa nujibu ittiba'a ma qama ad-dalil ala wujubi ittiba'ihi. Demikian pula kami mengharamkan mengikuti selain nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tanpa dalil. Itu yang kami haramkan, kata beliau. Wanujibu, dan kami mewajibkan, kami mewajibkan ittiba'a ma qama ad-dalil ala wujub ittiba'ihi. Kami mewajibkan untuk mengikuti sesuatu yang telah ditegakkan dalil atas wajibnya diikuti. Nah, ini harus dibedakan. Mengikuti selain Rasul sallallahu alaihi wasallam asalnya bukan hujjah, tapi kalau dia membawa hujjah, maka yang diikuti adalah hujjahnya yang dia tegak di atasnya, maka kita wajib mengikutinya karena dia berjalan di atas hujjah. ولا نلتفت إلى من مزج الأسماء فسمى الحق تقليدا وسمى الباطل اتباعا. Dan kami tidak perlu melihat, tidak perlu kita menoleh kepada orang-orang yang mencampur adukkan istilah-istilah. Kebenaran dikatakan sebagai taklid, kebatilan dianggap sebagai ittiba', mengikuti kebenaran. Waqad bayyana qablu wa ba'du anna al-afata al-'azimah innama dakhalat 'ala an-nas wa tamakkana bihim ahlu asy-syarr wal-fisq at-takhlid was-safsatah wa labbasu 'alaihim dinahum famin qibali ishtirak al-asma' wa ishtibakiha 'ala al-ma'ani al-waqi'ati tahtaha. Kata beliau, dan telah kita terangkan sebelum dan sesudahnya, bahwa penyakit terbesar yang menyebabkan kerusakan yang masuk ke dalam manusia sehingga menyebabkan orang-orang yang berjalan di atas keburukan, menyebabkan mereka punya kekuatan, orang-orang yang fasik yang mencampur adukkan antara hak dan yang batil dan mengaburkan agama mereka, itu termasuk di antara sebabnya adalah mencampur adukkan antara istilah-istilah tersebut. Kebenaran dianggap sebagai taklid, sementara kebatilan dianggap sebagai ittiba'ul haq, menerima kebenaran, padahal tidak demikian keadaannya. Walhasil ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah, demikian pula disebutkan oleh al-allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah dalam kitab beliau Gharatul Fisal ala al-mu'tadin ala kutubil ilal. Ini juga membantah perkataan sebagian ahlul hawa yang mengatakan bahwa itu mereka kok semua yang dikatakan Syekh Rabi itu benar. Sungguh mereka telah menganggap ucapan Syekh Rabi itu seperti wahyu yang turun dari langit, dianggap ucapannya ma'sum, tidak pernah salah. Mereka tuduhkan itu kepada ahlus sunnah wal jamaah. Benarkah demikian? Ada enggak di antara antum yang mengatakan ucapan Syekh Rabi itu wahyu dari langit? Ada enggak? Kalau ada, keluar sekarang. Kalau ada yang mengatakan perkataan Syekh Rabi itu seperti wahyu dari langit, keluar sekarang. Jangan ngaji di sini. Itu bukan ucapan ahlus sunnah. Tidak seorang yang mengatakan bahwa para ulama itu ma'asum. Ini kelirunya mereka. Ketidakfahaman dalam memahami kaidah-kaidah al-jar wa ta'dil ini yang menyebabkan terkaburkannya sekian banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang. Kata Syekh Muqbil rahimahullah, ana la aqul inna a'immat al-hadith rahimahumullah ma'asumu. Saya tidak mengatakan bahwa para imam-imam hadis rahimahullah itu orang-orang yang ma'sum, yang enggak pernah salah. Fa innaka idza qara'ta fi kutubil 'ilal tajidu awhaman li Syu'bah wa Sufyan ats-Tsauri wa ghairihima min a'immatil hadis. Kamu kalau membaca kitab-kitab 'ilal, yang dimaksud kitab 'ilal itu kitab-kitab yang mengumpulkan tentang penyakit-penyakit yang terdapat di dalam hadis. Ya. Jadi kalau di bidang kedokteran itu kan ada spesialis-spesialisnya. Ada spesialis kulit, ada spesialis penyakit dalam, ada macam-macam punya spesialis. Nah, dalam ilmu hadis pun ada yang spesialis ilal, yang menyingkap penyakit-penyakit hadis yang sangat-sangat tersembunyi. Tidak ada yang bisa mengetahui kecuali orang-orang yang menekuni jarh wa ta'dil. Oleh karena itu, ulama jarh wa ta'dil itu tidak semua ulama. Ulama banyak, tapi yang menjadi ulama al-jarh wa ta'dil sedikit. Baca kitab-kitab jarh wa ta'dil, paling namanya itu-itu juga. Ali ibn al-Madini, Bukhari, Tirmidzi, Al-Ijli, Ibn Hibban, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, berputar sekitar itu aja para ulama al-jarh wa ta'dil itu. Di antara sekian perawi-perawi hadis, orang-orang tertentu. Baina muqillin wa mustakbir. Ada yang sedikit omongannya, ada pula yang banyak berbicara. Untuk kemaslahatan umat, pembelaan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, orang yang dikenal dengan wara'nya, zuhudnya, ibadahnya, jihadnya. Sampai pernah berkumpul sebagian para ulama menceritakan tentang kelebihan yang dimiliki oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Mereka menyebut hampir semua bagian-bagian kebaikan dimiliki oleh Ibn Mubarak, tinggal satu yang beliau tidak punya. Tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari kalangan tabi'in, tidak bertemu Rasulullah, tapi dalam hal akhlaknya, ilmunya, zuhudnya, wara'nya, ketiqahannya dan seterusnya, beliau memiliki semuanya. Suatu ketika Ibn Mubarak membahas perawi, si fulan kadzab, fulan ini ditinggal hadisnya, fulan dhaif. Ada seorang menegurnya, anta mukhtab, engkau menggibah ya, engkau menggibah. Masya Allah, biasanya orang yang menegur seperti ini sok merasa dirinya lebih. Siapa yang ditegur? Abdullah bin Mubarak. Seperti halnya Dzul Khuwaisirah yang menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyangka dirinya lebih adil, lebih mampu untuk bersikap insaf daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah ya Rasulullah, i'dil, berbuat adil kamu wahai Rasulullah. Subhanallah. Ini orang menegur Abdullah bin Mubarak, kamu kok menggibah? Mengatakan fulan pendusta, mengatakan fulan dhaif dan seterusnya. Kata beliau, uskut. Idza lam nubayyin kayfa ya'raful haqqu min al-batil. Diam kamu. Kalau kita tidak menjelaskan bagaimana bisa kebenaran bisa dibedakan dari kebatilan. Kalau saya diam, kamu diam, kapan manusia mengetahui? Ya. Kalau para ulama yang mereka mengetahui penyimpangan seseorang, diam hanya karena takut orang-orang mengatakannya, mutasyaddid, jemaah tahzir. Sudah. Mari kita adam-adam saja. Ya. Yang si fulan menyelisihi manhaj, si fulan menyimpang, ya. Kata assalamualaikum. Salam. Ya, anak traktir makan siang. Ketemu senyum, dalil-dalil tentang anjuran senyum, ketika bertemu senyum itu sedekah, lalu kemudian kita berpaling dari kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kira-kira jadi apa manhaj salafi? Ya, sementara kalau dia itu dianggap sebagai seorang yang dijadikan sebagai panutan, punya pengikut, dianggap sebagai ustaz, orang-orang melihatnya. Kalau tidak ada yang menerangkan, jadi apa manhaj salafi? Akhirnya orang akan terbiasa berjalan di atas satu kebatilan dengan alasan kalau seandainya itu batil, kok tidak ada ustaz yang menerangkan? Kok semuanya diam? Berarti kan benar-benar saja. Iya kan? Kalau semuanya diam, tidak ada menerangkan, ini bahaya, ini hizbiyah, ini kesatan, ini penyimpangan, ini hujahnya, ini burhan. Kalau tidak ada yang menerangkan, apa akibatnya? Orang akan berjalan di atas penyimpangan dalam keadaan mereka menganggap itu kebenaran. Akhirnya itu kalau turun-temurun, nanti di generasi-generasi berikutnya ada yang menegurnya, maka akan mental teguran itu. Dia akan mengatakan, kamu siapa? Itu orang-orang tua kami itu, ustaz-ustaz, ulama-ulama dulu itu. Ya? Dan tidak ada yang menegurnya. Kami datangkan sesuatu yang baru. Kan begitu. Nah, kata Syekh Mughir rahimahullah, kalau engkau membaca kitab-kitab illah, kitab-kitab ilal, engkau akan mendapati Syu'bah bin al-Hajjaj kadang-kadang keliru, padahal ini imam. Sufyan ats-Tsauri kadang-kadang keliru dalam meriwayatkan. Walakinna hadhihi al-awham yunabbihu 'alaiha man ba'dahum. Namun kekeliruan-kekeliruan ini itu telah diingatkan oleh para ulama yang datang setelahnya. Wa laisa ladal muhaddisin rahimahumullah muhabah. Muhaddisin itu tidak ada basa-basi. Tidak mengenal basa-basi dalam hal menilai seseorang. Ini juga penting, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hati-hati. Jangan menilai seseorang di atas penilaiannya, lebih tinggi dari kedudukan dia. Jangan pula merendahkan seseorang dari kedudukannya. Nilai seseorang berdasarkan penilaian yang adil. Wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian tidak berbuat adil. Berbuat adil itu lebih mendekatkan diri kepada taqwallah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seorang misalnya, ya, kita melihat dia punya keutamaan, namun pada saat memberi penilaian, nilai dia dengan kedudukannya. Jangan misalnya dia, ya anggaplah dia ustaz misalnya, ustaz terus diangkat, ditinggikan kedudukannya sehingga disejajarkan dengan ulama. Padahal dia belum sampai ke sana. Namun ya seperti itu. Orang yang memberi penilaian, kalau bukan dari kalangan orang yang memiliki keutamaan yang sama, dia akan berlebihan dalam menilai. Berlebihan dalam memberi penilaian. Mungkin dokter yang biasa saja, ya, karena dia yang mengobati kita, akhirnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dokter tersebut, maka kita memuji setinggi langit. Masya Allah, fulan ini lebih ahli daripada spesialis. Padahal dia dokter umum saja loh. Ya, anak saya bawa ke situ sembuh masya Allah, tapi bawa ke dokter spesialis tambah sakit. Akhirnya dia punya penilaian bahwa, oh ini dokter di atas spesialis. Itu penilaian kamu. Penilaian kamu tidak teranggap, iya kan? Nah, tanyakan kepada orang-orang yang punya keahlian seperti itu. Mereka lah yang berhak untuk memberi penilaian dalam ilmunya. Maka dalam ilmu hadis yang memberi penilaian adalah ulamaul hadis. Ilmu jarh wa ta'dil yang memberi penilaian adalah ulamaul jarh wa ta'dil. Kata Syekh Muqbil, "Wa ana la du'uka ila taqlidihim fa inna taqlida haram." Saya tidak mengajak kalian taklid kepada ulama. Taklid itu haram. "Wa laysa ittiba'uka lil muhaddithin min babit taqlid." Namun engkau mengikuti ulama, perkataan ulama muhaddisin, itu bukan bagian dari taklid, bal min babi qabuli khabari thiqah. Namun ini termasuk dalam bab menerima berita dari seorang yang terpercaya. Kalau beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Saya sebutkan satu contoh praktek supaya tidak terlalu panjang. Salah satu contoh praktek yang disebutkan oleh para ulama, praktek dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Siapa yang tidak mengenal Ibn Utsaimin dalam ilmu beliau, fikihnya beliau, pemahaman beliau dalam tauhid, aqidah, ilmu hadis dan yang lainnya. Ada seorang yang menelpon beliau. Penelpon ini bertanya, "Ya Syekh, ma qauluka fi Syekh Adnan Ur'ur?" Ya Syekh, apa pendapatmu tentang Syekh Adnan Ur'ur? Adnan Ur'ur. Orang ini sampai sekarang masih berkiprah. Ya, sering tampil di beberapa saluran-saluran televisi di Arab. Dan dia manhajnya Qudwi Sururi. Ya. Namun sekarang ini mulai dibela. Abul Hasan Al-Ma'ribi membelanya, Ali Hasan Al-Halabi mulai membelanya. Ini Adnan Ul'ur. Semenjak hidupnya Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Nuthaymin, Syekh Rabi sudah jauh-jauh membantah An-Nurun, menerangkan tentang kesesatannya. Dia juga mengaku sebagai salafi dalam keadaan para ulama tidak ada yang mengkritik Syekh Muqbil, Syekh Rabi' ketika membantah An-Nurun. Apa pendapatmu? Kata Syekh Utsaimin, takallama fihi dhas wa ana ya'ni la a'lamu anhu. Orang-orang membicarakannya, adapun saya tidak mengetahuinya. Adnan Urur, kata Syekh Utsaimin, saya tidak mengetahuinya, saya tidak mengenalnya. Lakin takallama fi ba'dun nas, namun sebagian orang berbicara tentangnya. Kata si penanya, na'am takallama fi Syekh Al-Fauzan wa Syekh Al-Ghudayyan wa Muhsin Al-Abbad. Ya, sudah berbicara tentang orang ini, Syekh Al-Fauzan, Ghudayyan dan Abdul Muhsin Al-Abbad. Wa ghairuhum, dan selain mereka. Hal ya Syekh, tansah biham lah. Wahai Syekh, apakah engkau menasihati? Ya, boleh enggak duduk sama dia, mengambil pelajaran darinya atau tidak? Kata Syekh Ibn Utsaimin, haula al-ulama thalatha 'indana thiqat. Tiga ulama ini menurut kami thiqah. Ya. Ini kata Syekh Utsaimin. Lalu penanya ini nampak lagi, hatta Syekh Rabi' takallama fi, Syekh Rabi' pun berbicara tentangnya. Nah, diulangi lagi oleh Syekh Utsaimin, aqul haula thalatha 'indana thiqat. Tiga ulama ini menurut kami thiqat. Nah. Lalu penanya ini berkata lagi, hal nasma' lahu ya Syekh? Hal la nasma' lahu ya Syekh? Apakah berarti kita tidak mendengar ilmunya? Apa yang dia sampaikan? Kata Syekh, na'am. Iya. Mukallid enggak Syekh Utsaimin ini? Mukallid dia. Taklid. Penanya ini perjelas lagi, hal la nasma' lahu? Apakah kita tidak mendengarnya? Nasahuna bi adai mustama' li asyriqati. Mereka ini para ulama menasihati kami untuk tidak mendengarkan kaset-kasetnya. Kata Syekh Nuzaimin, ditegaskan lagi, law nasahani haula la akhadtu bi nasihatihim. Kalau seandainya mereka yang para ulama menasihati aku, saya akan mengambil nasihatnya. Tawadhu'nya Syekh Nuzaimin. Siapa Syekh Nuzaimin ketika itu? Kibar. Hah? Beliau tidak mengatakan saya belum mengetahui tentang hal itu, sehingga saya tidak berani menghukum. Tunggu dulu, kalau ada kasetnya, tolong kirimkan kasetnya kepada saya pengen dengar langsung. Gak cukup dengan hukumnya mereka ini. Atau mungkin ada kitab, saya pengen baca langsung. Gak cukup kalau para ulama ini yang menghukumi. Saya pengen dengar, katanya Ali Hasan Al-Halabi, saya tidak cukup untuk menghukumi seorang kecuali kalau saya dengarkan kaset atau saya baca tulisannya. Itu katanya dia. Syekh Nuzaimin mengatakan, kalau mereka menasihati aku demikian, mengatakan jangan dengarkan, saya terima nasihatnya. Mukallid kan Syekh Nuzaimin? Bertaklid ya? Bukan taklid, qabulu khabar as-siqa. Nah, jazakallah khair Syekh, kata si penanya ini. Nah, tambah lagi oleh Syekh Nuzaimin, li'annahum ulama thiqat. Karena mereka adalah ulama thiqat. Barakallahu fikum. Kejadian yang lain, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ditanya tentang Sayyid Qutb. Penanya ini mengatakan, asabakumullah arju ijabati ala hadha su'al. Aku berharap engkau menjawab pertanyaanku ini. Innana na'lamul kathira min tajawuzati Sayyid Qutb. Sesungguhnya kami sudah banyak mengetahui tentang hal-hal yang berlebihan dari Sayyid Qutb, melampaui batas. Lakinna syai' al-wahid alladhi lam asma'hu anhu wa qad sami'tuhu min ahadi talabati al-ilmu akharan wa lam aqtani' bidhalik. Namun ada satu hal yang saya belum mendengarnya secara langsung, namun saya dengarkan dari salah seorang penuntut ilmu belakangan ini, namun saya belum puas. Dia mengatakan, inna Sayyid Qutb mimman yaqulun bi wahdatil wujud, bahwa Sayyid Qutb termasuk yang berpendapat tentang wahdatul wujud. apa ya hujjatul wujud? Hah? Penyatuan antara makhluk dengan Rabb. Rabb menyatu kepada makhluk. Ikhtalafal lahut bin nasut. Jadi ilahiyah, sifat ilahiyah menyatu pada manusia. Wahdatul wujud. Syekh Qutb berpendapat demikian. Wa taban hadha kufrun sharih. Tentu ini kekafiran yang nyata. Fahal kana Syekh Qutb mimman yaqulun bi wahdatul wujud? Apakah benar Syekh Qutb termasuk yang berpendapat tentang wahdatul wujud? Arjul ijabah jazakumullah khairan. Saya berharap engkau beri jawaban jazakumullahu khairan. Kata Syekh Nuzaimin rahimahullah, mutala'ati li kutubi Syekh Qutb qalilah. Talaahku terhadap kitab-kitab Syekh Qutb sedikit. Beliau tidak banyak menelaah kitab-kitab Syekh Qutb. Wala a'lamu an halir rajul, dan saya tidak mengetahui keadaan orang ini. Lakin qad katabal ulama'u fima yata'allaqu bi mu'allafihi fi tafsir. Namun para ulama sudah menulis hal-hal yang kaitannya dengan apa yang dia tulis dalam tafsir Zilalul Quran. Katabu mulahadhatin 'alayhi. Para ulama itu telah menulis beberapa kritikan-kritikan atasnya. Mithlama katabahu Syekh Abdullah Duwaish rahimahullah, seperti yang ditulis oleh Abdullah Duwaish. Wa kataba akhuna Syekh Rabi' al-Madkhali mulahadhatin 'alayhi. Dan saudara kami Syekh Rabi' al-Madkhali menulis kritikan-kritikan atasnya. Ala Sayyid Qutb fi tafsir wa fi ghairi. Baik dalam tafsir atau yang lainnya. Faman ahabba yuraji'aha falyuraji'. Barang siapa yang ingin merujuknya, silakan dia merujuk ke kitab-kitab ini. Wallahi tawadhu Syekh Nuzaimin, tawadhu. Nah, beliau menyerahkan kepada ahlinya. Telah saya terhadap kitab Syekh Qutb sedikit. Maksudnya saya tidak terlalu banyak tahu tentang keadaan orang ini. Namun para ulama mereka telah menulis, mereka telah menerangkan, menukil dari kitab-kitab mereka sendiri, dari kitab-kitab Syekh Qutb. Maka hendaknya dia merujuk ke sana. Nah, kejadian Syekh bin Baz, pujian dari Syekh Al-Albani, hal yang masyhur tentang penilaian mereka terhadap Syekh Rabi' hafizahullah. Sehingga barakallahu fikum, hal-hal yang seperti ini yang bisa menyelesaikan adalah ulama. Ini kaidah yang beliau sebutkan. Kata beliau, wa hadhihi al-qa'idah tushiru ila manhajin muhimmin fi at-ta'amuli ma'al fitan. Kaidah ini mengisyaratkan kita kepada satu manhaj yang penting dalam hal menyikapi fitnah. Wa huwa an yabta'id al-muslimu 'anil fitan bi luzumil ulama'il kibar. Yaitu seorang muslim menjauhkan diri dari fitnah. Caranya gimana menjauhkan diri dari fitnah? Dengan menetapi, mengambil bimbingan dari ulama besar. Ada sebagian mengatakan, sudah kamu, kita jangan sibuk dengan fitnah. Maksudnya jangan sibuk dengan fitnah, sudah enggak usah dibahas. Belajar, belajar, belajar saja. Ustaz, gimana kalau Syekh Rabi sudah mentahdir? Jangan-jangan itu fitnah. Apa seperti itu? Jangan membahas itu fitnah. Oh, berarti Syekh Rabi mengajak kita untuk masuk ke dalam fitnah. Begitu maksudnya. Apa maksudnya? Jangan membahas. Nah, ini penting. Menjauhkan diri dari fitnah dengan cara apa? Luzum ulama kibar. Mendengarkan bimbingan para ulama. Al-ulama ul-kibar. Masyaallah rahimakumullah. Kalau semuanya sepakat di atas kaidah ini, wallahi ikhwan, dalam kondisi tenang. Enggak ada yang kasar kusuk. Oh, Syekh Rabi berbicara. Balas. Nah, selesai masalah. Nah. Beda kalau misalnya Syekh Rabi mengatakan jangan-jangan saya khawatir atau semisalnya, yang menunjukkan hal-hal yang sampai kepada beliau, beliau belum meyakini. Nah, kalau sampai beliau mengucapkan kalimat yang tegas, dan hujjah-hujjah burhan itu dengan terang, sehingga hukumnya pun jelas, wadih. Masih mencari hal-hal yang kemungkinan-kemungkinan yang lain untuk membelanya, ini mukabarah, kesombongan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa la yakhudhu fiha wa yatrukuha. Jangan dia yang berbicara. Serahkan kepada para ulama. Wa yanzuru madza yaqulu fihi al-ulama al-kibar fayalzam. Lalu dia melihat apa yang dikatakan oleh para ulama besar, lalu dia menetapinya. Dia bersama para ulama. Wa la yushghil nafsahu fi hadhihi al-fitan. Jangan dia sibukkan dirinya dengan fitnah ini. Setelah berjalan bersama ulama, sudah, sibukkan belajar nahwu, belajar fikih, belajar tauhid, belajar tafsir dan seterusnya. Silakan pelajari. Nah, tapi sikap itu jelas. Dalam menghadapi fitnah, jelas ada sikap. Limadha? Kenapa demikian? Li'anna fitan yakhudhu fiha al-jami' takharrusan bila hujjatin wa burhan wa bila 'ilm. Karena fitnah-fitnah itu semua orang berbicara dengan serba menduga-duga, tanpa hujjah, tanpa burhan, tanpa ilmu. Nah, wa hadzal khawdhu madhya'atun lil waqt. Dan pembicaraan ini wallahi menelantarkan, menyanyiakan waktu. Ya. Kalau di antara antum ada yang mau sibuk dengan fitnah, mau menyanyiakan waktu, buka Facebook. Hah? Buka, buat alamat Facebook terus, sudah semua antum baca itu, yang berbicara tentang ini, yang berbicara tentang itu, macam-macam. Kalau dibaca semua sampai subuh itu nggak habis. Nah, itu kalau yang ingin menyibukkan diri dari apa, menyibukkan diri dengan fitnah. Masuk lagi, tuh, biasanya kan HP-HP yang masya Allah, dikit-dikit masuk lagi, oh, ini ada lagi. Apalagi komentar dari fulan yang ada di Jogja, nah, yang bernama Abu Fulan. Oh, ini datang lagi komentar dari Semarang, demikian dan demikian. Oh, ada lagi komentar dari Depok. Macam-macam. Nah, kayak para ulama saja berkomentar. Masya Allah. Nah, komentar dengan apa itu? Bila hujjatin wala burhan. وهذا الخوض مضيعة للوقت وقد يكون الإنسان في مثل هذا الخوض مساندا للباطل محاربا للحق. Bahkan terkadang seorang ya, ketika dia sibuk berbicara tentang masalah ini, dia bersandar kepada kebatilan dan memerangi kebenaran. وَهُوَ لَا يَشْعُرْ, dalam keadaan dia tidak merasa. وَهُوَ لَا يُرِيدُ ذَلِكْ, padahal mungkin dia tidak menghendaki itu, tapi tidak sadar, terus terbawa. Contoh saja, kalau seorang kagum kepada salah seorang ustaz, selama dia belajar manhaj salafi kepada ustaz fulan, nah, taunya dia sibuk, pokoknya belajar, belajar, belajar, belajar. Tiba-tiba muncul tahdir, Syekh Rabi mentahdir. Bingung dia, ada apa ini? Ustaz sudah sekian banyak jasanya kepada saya, kok tiba-tiba Syekh Rabi mentahdir? Wah, Syekh Rabi ini gak ngerti ini Ustaz ini. Maksudnya saya yang ngerti, Syekh Rabi gak ngerti gitu loh. Iya kan? Berarti kan begitu maksud. Eh? Oh, Syekh Rabi ini mungkin ada yang memberi masukan-masukan berita-berita dusta. Nah, masya Allah, yang sampai kepadamu berita-berita terpercaya yang valid, yang sampai kepada Syekh Rabi berita-berita dusta. Nah, akhirnya kadang-kadang tidak sadar. Mungkin awalnya mengatakan, ya ghafarallah li Syekh Rabi, semoga Allah mengampuni Syekh Rabi. Syekh Rabi enggak ngerti. Akhirnya datang lagi komentarnya, nambah lagi ya. Yang mengikuti pendapat Syekh Rabi ini keluar dari kebenaran. Syekh Rabi itu tidak menjamin siapapun untuk masuk ke dalam al-jannah. Hah? Ada enggak dalil bahwa Syekh Rabi menjamin kita surga sehingga kita harus mengikuti ucapannya? Ini ya. Ini sedikit demi sedikit terus terbawa, terbawa. Ah, ah. Nanti akhirnya sama dengan perkataannya Raja Iyun. Sama nanti. Perkataan Raja Iyun tanpa terasa jadi Halabiyun, Sururiyun. tanpa terasa. Kalau dia tidak sadar, terus terbawa. Subhanallah, kalau dia diam aja, itu mending sudah diam. Jangan komentar. Dengarkan apa bimbingan para ulama. Kalau ketika itu kamu masih dalam keadaan goncang, masih ragu, terus diam, jangan berkomentar. Terus ikuti bimbingan para ulama, dengarkan mengapa para ulama berhukum demikian. Nah. Barakallahu fiik. Famal makhraju min al-fitan? Lalu apa solusi dari fitnah ini? An tabta'ida 'anha, jauhkan diri dari fitnah. An talzama al-ulama al-kibar, engkau komitmen dengan manhajnya ulama al-kibar. Alla tafudha fiha, jangan engkau menyibukkan diri dalam fitnah. Da'ha lil ulama al-kibar humul ladzina yatakallamuna fiha, biarkan para ulama yang berbicara, ulama besar. Fa iyyaka an tush'ila al-fitnah wa iyyaka an tuthiraha, maka hati-hati, jangan kamu yang menjadi penyulut fitnah, yang mengobarkan fitnah. Wa iyyaka an tatakallama fiha, dan hati-hati untuk berbicara dalam masalah fitnah. Ya sa'uka ma wasi' al-ulama al-kibar, hendaknya engkau merasa cukup, merasa lapang dengan mengikuti al-ulama al-kibar. Mereka berbicara, ya sudah cukup, kita mengikuti apa yang dikatakan oleh para ulama. Idzalika tajidu anna min asbabi wuqu'i syabab fil fitan khawdhuhum fiha wa 'adam ibtida'ihim 'anha. Oleh karena itu, engkau mendapati di antara sebab terjatuhnya para pemuda ke dalam fitnah karena sibuknya mereka dalam membahas fitnah ini, tidak menjauhkan diri darinya. Ya. Padahal kalau mereka mencukupkan, oh ulama mengatakan lebih, ya sudah, mau gimana lagi, ulama lebih mengerti, ulama lebih berilmu. Tapi dia tidak mencukupkan, membahas. Ada teman ngobrol, oh, sudah jadi masuk ke dalam grup ahli bahas fitnah. Yang ini berbicara, yang ini juga berbicara. Masya Allah. Seakan-akan al-buhuth al-ilmiyah lil-ifta, seperti pembahasan ilmunya para ulama. Nah, menurut saya berdasarkan kaidah, ulama enggak ngerti kaidah. Ulama itu enggak perlu menjelaskan berdasarkan kaidah ini kaidah itu. Mereka beri kesimpulan. Hati-hati dari fulan, misalnya. Wah, ini enggak tahu faedah ini para ulama. Mungkin belum belajar usul fiqih. Kadang-kadang seorang kalau baru belajar merasa dirinya itu sudah di atas awan, padahal masih di bawah tanah, tenggelam, terkubur. Nah, tapi dia merasa sudah tinggi. Subhanallah. Kata para ulama salaf, kalau tidak salah dari ucapan Abdullah bin Mubarak, kata beliau, inna li ilmi tughyanan fa tughyanil ma. Ilmu itu ada, ilmu itu memiliki sesuatu yang melampaui batas, seperti air. Kalau melampaui batas kan kebanjiran. Nah, bukan kenikmatan yang dapatkan, musibah. Maka demikian pula ilmu. Kalau seorang dengan ilmunya menyebabkan dia merasa lebih tinggi, maka itu kebinasaan. Allah musta'an. Al-qa'idah as-sabi'ah, qa'idah yang ketujuh, allati usi nafsi wa ikhwani biha, wa hiya qa'idatun muqarraratun ma'rufatun, walakin la budda min takrariha wa la budda min dzikriha. Yang aku wasiatkan untuk diriku dan ikhwanku sekalian, dan ini merupakan qa'idah yang tetap, yang ma'ruf, namun tidak mengapa kita mengulanginya dan harus disebutkan di sini. Wa hiya luzumul ulama'i salafiyin, yaitu komitmen dengan para ulama salafiyin, ulama sunnah. Wal bu'du an ahli al-bid'ah wal ahwa, dan menjauhkan diri dari ahlul bid'ah dan para pengekor hawa nafsu. Wal bu'du anil mashbuhin, dan menjauhkan diri dari yang mashbuh, yang tidak jelas. Yang tidak jelas dalam hal mengambil ilmu. Majhul, jangan. tidak jelas ilmunya, jangan diambil. Walladzina haulahum tahdzirat, dan menjauhkan diri dari yang di seputarnya ada tahdzir-tahdzir dari para ulama. Ya, karena kalau ada tahdzir-tahdzir dari para ulama, itu menunjukkan bahwa sudah ada cacat di situ. Nah, seorang kalau memilih pendamping hidup, ya dia akan berusaha mencari yang cocok untuk mendampinginya, yang sehat, ya, yang tidak berpenyakitan, yang tidak terkena HIV dan yang lain sebagainya. Hah? Karena kalau yang berpenyakitan bahaya. Nah, yang sehat tentu lebih diutamakan daripada yang ada penyakitnya. Maka demikian pula dalam hal pengambilan ilmu. Ambil ilmu dari yang jelas, dari orang-orang yang sharih di atas manhaj. Nah, aw yadhhar minhum mu'anada lil masyayikh as-salafin, atau orang-orang yang nampak dari mereka sikap penentangan terhadap para ulama, para masyayikh salafiyin. Hati-hati, menjauhkan diri dari mereka. Walladzina yadhhar min falatati kalamihim syai'un yadullu ala adami al-ulfati lis-salafiyin, dan orang-orang yang nampak dari di sela-sela ucapan mereka sesuatu yang menunjukkan tidak senangnya mereka kepada salafiyun. Wa hadha amrun muhim, ini hal yang penting. Karena ba'd asy-syabab qad yaltafu hawla syakhsin ma, karena ada sebagian pemuda, sebagian remaja, kadang-kadang mereka berkumpul pada seseorang. Wa hadha asy-syakhsu laysa salafiyyan, padahal orang ini bukan salafi. Wa yuzhiru as-salafiyyah, dia hanya menampakkan diri seperti seorang salafi tapi bukan salafi. Untuk apa? Supaya punya pengikut. Thumma yaltafu hawlahu syabab fayurabbihim ala ma yuridu minal fitan wal mihan, kemudian berkumpullah di sekitarnya para pemuda yang mendidik mereka, mengarahkan mereka kepada apa yang dia inginkan dari fitnah. Akhirnya apa? Thumma yanshaqqu an salafiyin, lalu dia menyempal dari salafiyin. وَيُصْبِحُ الصَّفُ السَّلَفِي فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ قِسْمَيْهِ فَأَكْثَرُ, yang menyebabkan barisan salafi pecah menjadi dua atau lebih. Ini bahaya munculnya penyusup-penyusup di dalam kubu ahlus sunnah, menampakkan diri seperti seorang ahlus sunnah. Ketika dia punya kesempatan, maka dia akan menampakkan tarinya. Diterangkan oleh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala bahwa permisalan ahlul bid'ah itu seperti al-aqarib, kalajengking, seperti kalajengking, mereka sembunyikan kepalanya. Nah, yang dinampakkan hanya ekornya. Apabila mereka punya kesempatan, fa'idha tamakkanu lalahu, kapan mereka punya kesempatan, maka mereka pun segera menyengat mangsanya. Maka demikian pula ahlul bid'ah, mutasattirun, mereka menyembunyikan terlebih dahulu bid'ahnya. Ketika mereka merasa punya kesempatan, punya kekuatan, punya jamaah, terang-terangan. Ini yang berbahaya. Masyarul ikhwar rahimahumullah, ihya'ut turat. Ya, mereka datang nampak seperti salafi, menampakkan diri seakan-akan cinta kepada para ulama. Seperti itu keadaan mereka. Oleh karena itu diterima datang di tengah-tengah ahlu sunnah di berbagai negeri. Setelah mereka merasa punya kedudukan, orang-orang ini sulit sudah untuk dilepaskan dari dinar Kuwaiti, dari fulus. Akhirnya sudah, ya, terjadilah obrolan, terjadilah perbincangan. Ah, Syekh Rabi itu keras, Syekh Rabi itu begini dan begitu. Itu yang terjadi. Dan saya lihat sendiri. Saya melihat sendiri apa yang dilakukan oleh Jamal Haddad ketika datang ke Indonesia. ucapan-ucapan yang jelek terhadap para ulama salafi. Nah, ya sudah, yang ini yang sudah diikat dengan dana, berat untuk melepaskan. Ya, tahdir, dana enggak lanjut. Hah? Putus dananya. Enggak jadi bangun masjid, enggak jadi bangun sekolah. Nah, akhirnya sudah, oh, didiamin aja. Dana terus berlanjut, lama-kelamaan karena pergaulan akhirnya semakin akrab, semakin akrab, nah, dan dihubungkan kepada orang-orang yang tidak jelas, datang ke Indonesia membuat daurah-daurah. Abdurrahman Abdul Khaliq pun datang, nah, membuat daurah dengan nama Ihya Uttrath, dipanggil dari berbagai macam manusia dengan alasan untuk menyalafikan mereka. Ya, mereka sendiri bukan salafiyun. Nah, awalnya menampakkan diri sebagai seorang salafi. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, khudhu hidrakum. Seorang muslim harus berhati-hati melihat dari mana dia mengambil agamanya. Mengambil dari seorang yang jelas bahwa dia berjalan di atas al-manhajus salafi, berjalan di atas bimbingan ulama. Tidak berjalan, alhamdulillah, yang lain masih banyak dari para asatidzah, ya, yang mendidik, yang mengajarkan kita berjalan di atas jalannya para ulama. Fa idzan limadza ana aqa'u fi hadzal amr? Mengapa aku terjatuh dalam hal ini, kata beliau? Ana atlubul ilm 'inda al-ulama'is salafiyyin aw man zakkahum al-ulama'us salafiyyun? Saya menuntut ilmu kepada para ulama atau yang direkomendasikan oleh para ulama salafiyun. Aw man zahara wa 'urifa wa bana amruhu annahu salafi. Atau orang yang jelas, yang dikenal dan nampak bahwa dia berjalan di atas manhaj salafi. Wa yad'u ila al-manhaj salafi wa la yujadu hawlahu tahdhirat. Dan mengajak kepada al-manhaj salafi dan tidak ada tahdhiran di sekitarnya. Tidak ada tahdhiran di sekitarnya. Kita merasa aman untuk mengambil ilmu darinya. Wa hadhihi al-qa'idatu aydan muhimmah. Ini juga kaidah penting. Li'annana naqulu la shakka anna al-insana idza arada yashrab al-ma'a yashrab al-ma'a as-safi hatta la yusaba bi amrad al-ma'a al-mulawwath. Sebab kita mengatakan tentu hal yang tidak diragukan lagi. Seseorang ketika ingin minum, tentu dia ingin minum dari air yang paling jernih. Kalau dipilihkan kepada antum, milih aqua atau milih air dari sumur dimasak? Nih, silakan mau minum yang mana? Ya, milih yang paling aman lah. Aqua misalnya, lebih aman ya, bukan anu ini ya. Bukan promosi. Air mineral. Nah. Hah? Cari yang aman daripada yang kadang-kadang masih bermasalah, jangan-jangan masukkan kuman dan seterusnya. Cari yang bersih itu lebih baik. Nah, hatta la yusaba bi amradil ma'il mulawwath, agar kemudian dia tidak terkena penyakit disebabkan karena minum air yang dikhawatirkan ada campuran kotoran. Maka demikian pula kita mengatakan kadzalika fil ilm, demikian pula dalam hal ilmu. Wa huwa ahammu minal ma', ilmu itu lebih penting dari air. Wa ahammu minat ta'ami wasyarab, lebih penting dari makan dan minum. Li'anna al-mar'a yahtajuhu daiman, karena ilmu itu dibutuhkan oleh seorang selalu. Naqulu inna akhdhal ilmi safi min ahlihi al-ma'rufin bi safa' al-manhaj wal aqidah huwa al-wajib syar'an. Oleh karena itu kita mengatakan mengambil ilmu yang jernih dari pemilik ilmu tersebut yang dikenal memiliki kebersihan manhaj dan aqidah, itulah yang wajib secara syar'i. Wa huwa al-aslamu fil bu'di an amradil qulub wa syubuhatiha, dan itu lebih selamat untuk menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati dan syubuhatnya. Wa anil wuqu'i fil fitan, dan selamat dari terjatuhnya seorang ke dalam fitnah. Lidzalika al-kathiru minasy-syabab yanharifu wa yadhillu bisababi adami mura'ati hadzal bab. Oleh karena itu, banyak dari para pemuda menyimpang, menjadi sesat karena tidak memahami kaidah ini, bab ini. Nah, memahami permasalahan ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, akan menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah. Dua pintu yang wajib kita pelihara pada diri kita, terus kita jaga sampai kita meninggalkan dunia ini. Pintu syahwat, pintu syubhat. Pintu syahwat kuatkan dengan iman. Untuk menghadapi syahwat, kuatkan dengan iman. Memperbanyak bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan salat qiyamul lail, menangisi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, memperbanyak ibadah, berpuasa, jadikan itu sebagai tameng agar seorang tidak terjatuh ke dalam fitnah dunia, fitnatun nisa, fitnahnya para wanita, terjatuh ke dalam zina wa'iyadzu billah. Ini adalah jeratan syaitan. Yang kedua, syubhat. Kuatkan dengan ilmu. Belajar kepada ahlinya. Belajar tauhid, belajar aqidah, belajar manhaj, belajar fikih, belajar usul. Agar kemudian dengan ilmu yang kita miliki, kita mampu untuk menolak syubhat. Ketika muncul syubhat, maka kita mampu segera menolak dengan ilmu dan bimbingan para ulama. Tidak memahami hal ini, akibatnya adalah penyimpangan. Was-salafiyyu yabta'idu 'anil mubtadi'idh dhal. Seorang salafi menjauhkan diri dari ahlul bid'ah yang sesat. Hadza wadih. Ini jelas. Menjauhkan diri dari ahlul bid'ah yang jelas, itu jelas. Lakin la yabta'idu an man dhaharat minhu umurud muribah. Namun kadang-kadang orang seperti ini, dia tidak menjauhkan diri dari orang yang nampak padanya hal-hal yang meragukan. Wa amman hadzara minhu ulama, dan dari orang yang para ulama telah mentahdir darinya. Wa in kana yudhhiru sunnah illa anna al-ulama ma'ahu fi raddih. Meskipun dia menampakkan sunnah, namun para ulama membantahnya, mengatakan fulan sesat, fulan menyimpang, fulan ini pembuat makar, fulan ini mutalawwi, dan yang semisalnya. Wa fi mutalabatihi birruju' 'anil batil, dan dituntut untuk meninggalkan kebatilan. Wa fi bayanin li akhtaihi wa zallatihi, dan dalam hal menerangkan kesalahan dan penyimpangannya. Fa innal mar'a fi hadhil halah al-aslamu lahu wal-afdal lahu ayyabta'id an amthali haula. Maka seseorang dalam keadaan seperti ini, yang lebih selamat, yang lebih afdal, menjauhkan dari orang-orang seperti mereka. Fakama qala ahlul ilmi fi sahihil ghunya 'anil dha'if, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yang sehat itu sudah cukup bagi kita daripada memanfaatkan yang lemah, yang sakit, yang ada permasalahan, mencari yang tidak selamat. Yang jelas berjalan di atas manhaj yang sahih itu lebih baik. Kata naqul, demikian pula kita mengatakan fil ulama salafiyin wa fi kutubihim wa ashriqatihim ghunyatun an ahli al-bid'ah wal ahwa. Pada para ulama salafiyin, kitab-kitab mereka, aset-aset mereka itu mencukupi kita dari ahlul bid'ah dan ahwa. Kita enggak perlu dengan Salman al-Auda. Kita tidak membutuhkan Safar al-Hawali. Tidak membutuhkan Abdullah Sabat. Tidak membutuhkan Abdurrahman Dulkhali. Tidak membutuhkan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Tidak membutuhkan Ali Hasan Al-Halabi. Siapa saja yang di sekitarnya di sana terdapat tahdzir para ulama. Nah, wa anil majruhin, dan orang-orang yang sudah dicela. Wa anil mutalawithin wal mutalawinin gunyah, dan dari orang-orang yang telah dikotori manhajnya, dari orang-orang yang tidak kokoh di atas manhaj, warna-warni dalam bersikap, maka kita tidak membutuhkan mereka. Ma nahtaju lahum, kami tidak membutuhkan mereka. Hadza dinullah, ma nal'abu fi, ini agama Allah Jangan kita bermain-main dalam agama Allah, ikhwan. Ini masalah-masalah akhirah. Ini permasalahan-masalah akhirah. Nah, al-insanu yus'alu yawm al-qiyamah hadzal amr. Seorang akan ditanya pada hari kiamat tentang hal ini. Wa yatruku at-ta'assub lil ashkhas wa yatruku al-fitnah. Hendaknya dia meninggalkan sikap fanatik terhadap individu-individu tertentu. Meninggalkan fitnah. Aw ma yuftinu bihi nafsah, atau sesuatu yang akan menyebabkan fitnah pada dirinya. Wa in dhanna anna 'indahu 'ilman katsira. Meskipun dia menyangka bahwa si fulan memiliki ilmu yang banyak. Baik, ikhwan, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan ke kaidah yang berikutnya setelah melaksanakan salat maghrib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.